وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حمدنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada awal-awal kebangkitan kiamat. Disebutkan tadi, awal kebangkitan hari kiamat adalah dengan ditiupnya asur, trompet atau tanduk yang ditiup. Yang meniupnya adalah seorang malaikat yang ditugaskan khusus, dan para ulama sepakat namanya adalah malaikat Israfil. Ketika ditiup dengan nafhatul ula, tiupan yang pertama, maka semua yang ada di muka bumi ini terkejut, dan semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat An-Naml ayat yang ke-87, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Dan pada hari ditiup as-sur, maka semua yang di langit dan semua yang di bumi akan panik ketakutan, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing akan datang kepada Allah dalam keadaan hina tertunduk. Dari Az-Zumar ayat yang ke-68, Allah menyatakan, "Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah as-sur, maka pingsanlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di muka bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup lagi yang kedua kalinya, maka mereka tiba-tiba bangkit ke padang mahsyar dalam keadaan melihat. Ini ayat yang menjelaskan tentang masalah ditiupkannya as-sur. Para ulama menyatakan, ada yang menyatakan dua kali tiupan, ada yang mengatakan tiga kali tiupan. Tiupan yang pertama yang membuat semuanya panik, semuanya pingsan, semuanya binasa. Tiupan yang kedua, tiupan bangkitnya mereka kepada mahsyar. Adapun yang mengatakan tiga kali tiupan, mereka mengatakan tiupan yang pertama yang membuat panik dan takut semua ya, semua yang di langit dan di bumi. Tiupan yang kedua, semuanya pingsan, semuanya binasa. Dan tiupan yang ketiga, tiupan dibangkitkan ke hari kepada mahsyar. Jadi tiupan yang membuat rasa panik namanya nafkhatul faza', dibedakan dengan tiupan yang membuat semuanya hancur, binasa, semuanya pingsan, nafkhatus sa'iq. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Intinya setelah itu tiupan yang terakhir adalah tiupan dibangkitkannya mereka semua kepada mahsyar. Yang mengalami tiupan ini adalah syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling jelek, yang paling jahat di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab kiamat bangkit pada mereka. Kiamat bangkit ketika tidak lagi disebut nama Allah di muka bumi, Itu yang disebutkan dalam banyak riwayat. Sehingga bangkitnya kiamat itu hanya pada orang-orang yang paling jelek, yang paling jahat. Muslimin tidak akan menjumpai masa-masa itu. Sudah habis masanya mereka. Tayyib al-muhim, dengan tiupan an-nafhah semuanya akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur binasa kecuali Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Di dalam ayat tadi ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man syaa Allah. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak hancur. Yang tidak hancur Allah azza wa jal, zat yang maha abadi. Yang tidak hancur ialah surga dan neraka. Yang tidak hancur arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah azza wa jal. Ini yang dikecualikan tidak akan hancur binasa. Allah yang menghendaki dengan kudrat-Nya Allah azza wa jal tidak hancur. Pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, illa man syaa Allah. Tayyib, disebutkan dalam sebuah riwayat, jarak antara dua tiupan, tiupan yang pertama yang menghancurkan semua yang ada, tiupan yang kedua membangkitkan mereka kepada mahsyar, itu jaraknya sekitar 40. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhatain 40. Jarak antara dua tiupan itu 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 hari? Belum mengatakan, saya enggan menjawabnya. 40 tahun? Dia mengatakan, saya enggan menjawabnya. 40 bulan? Dia mengatakan, aku enggan untuk menjawabnya. Enggak mau menjawab dikarenakan tidak disebutkan langsung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim 40. 40 jaraknya adalah 40. Mungkin 40 hari, mungkin 40 bulan, mungkin 40 tahun. Semuanya akan binasa dikecualikan ajabul dhanab, tulang ekor masing-masing orang. Ini tidak dibinasakan. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Baru kemudian pada tiupan yang kedua, tiupan dibangkitkannya semua umat manusia kepada mahsyar. Fa idahum qiyamun yanzurun, thumma nufikha fihi ukhra, fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan tiupan yang terakhir, maka mereka semuanya bangkit, dikiring kepada mahsyar, mereka melihat. Disebutkan dalam riwayat, mereka semua dibangkitkan kepada mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang bulat tanpa busana, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Padang yang begitu luas, tempat dikumpulkannya semua umat manusia ke sana. Tapi ketika dibangkitkannya mereka dari tempatnya masing-masing, orang-orang yang kafir atau orang-orang munafik akan mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Tuh celaka kita. Siapa sih yang membangkitkan kita dari tempat tidurnya kita ini? Man ba'athana min marqadina. Siapa ini yang membangkitkan kita dari tempat tidurnya kita ini? Ya, mengumpat. Sementara yang mukmin akan mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan maha benar adzan dan afan dan benar janjinya para anbiya wal mursalin. Ini sudah membedakan bangkit dari tempat yang masing-masing kepada mahsyar dengan lafaz yang berbeda-beda. Yang munafik, yang kafir mengatakan, ya wailana mamba'athana min marqadina, sementara yang mukmin akan mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. yang namanya mahsyar, padang mahsyar, sebuah padang yang begitu luas. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda afra kaqusatun naqi. Umat manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti pada padang yang putih. Putih. Afra. Yani putihnya itu tidak putih murni. Afra bayadun laisa bisyadidil bayad. Putih yang tidak putih sekali. Yani padang putih begitu. Disebutkan oleh Sahal atau yang lainnya dari sang rawi mengatakan laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada semacam tanda-tanda atau semacam rambu-rambu untuk siapapun. Padang yang tandus, yang kosong, yang putih. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, sudah berbeda dengan yang ada di padang mahsyar. Disebutkan oleh para ulama, padang mahsyar itu lebih luas, jauh lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan bumi yang sekarang kita pijak. Barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan dalam ayat Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari akan diganti bumi ini dengan bumi yang lain dan juga langit-langitnya. Sehingga sudah beda dengan alam dunia. Tadi ada yang kelewatan, umat manusia yang dibangkitkan dari tempatnya masing-masing itu dibangkitkan dengan jasad mereka yang ada di muka bumi ini, yang sekarang ini. Tidak berganti jasad. Ini adalah akidah semua ulama al-sunnah. Mereka dibangkitkan dengan jasad-jasad yang ada di muka bumi ini. Dikembalikan sebagaimana semula. Tidak berganti jasad. Yang berganti adalah alamnya. Alam dunia habis, hancur, binasa, diganti dengan alam akhirat, dengan tanah, bumi yang berbeda, dan langit yang berbeda. Barakallahu fikum. Mereka dibangkitkan dalam kondisi ketakutan yang sangat. Ketakutan yang sangat. Sudah tidak bisa lagi memikirkan mana bapaknya, mana ibunya, mana anaknya, mana pasangannya, mana saudaranya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari semua akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istri dan pasangannya, dari anak-anaknya, masing-masing memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan yaumul faza'il akbar. Pada hari semua umat manusia mengalami rasa takut, rasa panik yang paling besar, yang paling dahsyat. Namanya yaumul faza'il akbar. Ibarat insyaakumullah, di sana di mauqif nanti atau di padang mahsyar nanti terdapat sekian banyak peristiwa demi peristiwa. Kita sebutkan secara global, kalau dirinci dengan hujah, dengan dalil akan panjang. Di padang mahsyar akan terjadi sekian banyak peristiwa demi peristiwa. Peristiwanya diantaranya adalah dunus syamsi. Matahari nanti akan dekat kepada makhluk sejarak 1 mil 2 mil. 1 mil 2 mil. Ini semua yang kita bacakan semua terkait dengan hadis riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Didekatkan sejarak 1 mil 2 mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu ukuran kilometer. 1 mil 1,3 1,6 km saja. Kalau 2 mil sekitar 3 km saja dekat dengan hamba Allah. Ada yang mengatakan mil itu mil mikhalah, setik kecil yang untuk bercelak. Berarti sangat persis di kepalanya hamba-hamba Allah. Al-Muhim sangat dekat. Ini diimani. Sehingga ketika itu masing-masing hamba akan mengalami yang namanya keringat. Ya arakun, mereka semuanya berkeringat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing, sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Kalau amalnya soleh, amalnya masya Allah, dia tidak akan berkeringat, justru diberi naungan oleh Allah Azza wa Jal pada naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis ada beberapa golongan yang dikasih naungan ketika itu. Satu, penguasa yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh kembang, tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Tiga, seseorang yang hatinya selalu terikat, tertambat kepada masjid-masjid. Empat, seseorang yang saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Lima, seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan di masyarakatnya, tapi dia gak mau, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersodakoh, sodakoh yang dia sembunyikan dengan penuh keikhlasan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir ingat kepada Allah dikala dia sendiri hingga dia menangis berenang air mata karena ingat Allah Azza wa Jal. Itu yang dikecualikan, tidak akan mendapatkan keringat. Dan masing-masing berkeringat dengan kadar dosanya sendiri-sendiri dan awalnya masing-masing. Disebut dalam hadis ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada keringatnya sampai ke lututnya, ada keringatnya sampai ke bagian pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Itu masing-masing. Dan Allah Maha Kuasa ada segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kullun ala qadri amalih, masing-masing dengan kadar amalnya sendiri-sendiri. Sehingga ketika itu mereka mengalami kondisi yang amat sangat mencekam, yang sangat menakutkan, yang sangat panik. Ketika itulah mereka kemudian mencari syafaat, datang kepada para anbiya wal mursalin, datang kepada Nabi Adam, beliau menolak. Datang kepada Nabi Nuh, beliau menolak. Datang kepada Nabi Ibrahim, beliau menolak. Datang kepada Nabi Allah Musa, beliau menolak. Datang kepada Nabi Allah Isa, beliau menolak. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan ana laha. Itu adalah haknya saya. Itulah yang namanya maqamun mahmud. Maqamun mahmud yang Allah janjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adda. Itu maqamun mahmud Rasul. Ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar, yang paling agung, khusus untuk Rasul. Syafaat dalam bentuk segera, supaya Allah segera memutuskan semua perkara hamba-hambanya. Syafa'atun li faslil qada. Namanya syafa'at untuk segera menuntaskan, menyelesaikan semua perkara hamba-hambanya. Beliau pun datang menuju kepada arsy, arsy-Nya Allah Azza wa Jal, sujud di sana. Allah bukakan untuk beliau tahmid, tasbih, sanjungan, puji-pujian kepada Allah Azza wa Jal yang belum pernah ada di dunia ini. Terus demikian sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, sal tu'tah, mintalah kamu akan dikasih, isfa' tu syafa', mintalah kamu syafaat, akan diizinkan untuk memberikan syafaat. maka beliau diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya. Setelah itu maka dimulailah proses-proses hisab. Allah datang dalam keadaan para malaikat bersof-sof untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Jadi itu mulai pembahasan yang namanya hisab. Adanya hisab, perhitungan amal semua amal-amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya masing-masing. Kalau orang-orang yang mukmin, maka hisabnya sendiri tersembunyi. Allah akan menyendiri dengan hamba yang mukmin tadi. Seorang diri. Dan semuanya akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan masing-masing akan bicara dengan Allah Azza wa Jal. Yang mukmin sendiri, Allah akan menyebutkan kepada dia dosa-dosanya. Bukankah engkau berbuat demikian, demikian, demikian, demikian? Sang mukmin tidak bisa mengelak. Iya. Maka Allah mengatakan di dalam hadis, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu di dunia aku tutupi dosa kamu, sekarang aku ampuni semua dosa kamu. Ini yang disebut dengan ardun, pemaparan dosa saja. Ini yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Fama man udhiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang diberi kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Ini adalah pemaparan amal. Bukan kamu demikian, demikian, demikian. Tidak bisa mengelak, dikatakan aku ampuni dosa kamu sekarang ini. Ada pula yang dihisab di depan khalayak ramai. Di depan khalayak ramai di semua makhluk yang ada. Seperti contoh hadithul bitaqah. Dikenal dengan hadith bitaqah. Seseorang dari kalangan umat ini dipanggil oleh Allah Azza wa Jal di tengah, di hadapan khalayak ramai, di semua umat yang ada. Dia memiliki 99 gulung catatan amal jelek. Satu gulungnya itu ketika dihamparkan sejauh mata memandang, panjang, jelek semua. Jumlahnya 99. Dikatakan apakah malaikatku yang menerus amal membolimi kamu? Tidak ya Rabb. Apakah kamu punya kebaikan? Tidak ada ya Rabb. Dikatakan engkau tidak akan dibolimi pada hari ini. Maka dikeluarkan satu bitokok, satu kartu bertuliskan La ilaha illallah. Dikatakan ini kebaikan kamu. Dia mengatakan fungsinya apa, faedahnya apa dibandingkan dengan 99 gulung tadi itu. Dikatakan engkau tidak akan dibolimi pada hari ini. Maka dikeluarkan timbangan, timbangan amal. 99 tadi ditaruh di sebuah anak timbangan. Satu kartu bertulis La ilaha illallah di anak timbangan yang lain. Ternyata lebih berat kartu tadi itu. Maka dia diampuni oleh Allah Azza wa Jal dengan tauhid yang dia miliki. Ada lagi dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir akan dipanggil di hadapan semua khalayak ramai. Disebutkan semua amalnya, semua dosanya. Dan dipermalukan di hadapan semua makhluk. Dikatakan haulai kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Mereka ini orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Ketahuilah laknat Allah atas mereka yang zalim-zalim tadi. Itu yang kafir. Langsung dibongkar semua amal mereka dan dipermalukan di hadapan khalayak ramai. Ini semua dalam riwayat. Sehingga macam-macam tergantung keadaannya masing-masing. Al-muhim akan dihisab semuanya, yang besar, sedang, kecil, semua akan dihitung tanpa terkecuali. Yang pertama kali dihisab dari kita, amal kita yang terkait dengan Allah adalah sholatnya. ya, antara hamba dengan Allah, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Adapun yang terkait dengan sesama hamba, yang pertama kali dihisab adalah yang berkaitan dengan urusan darah. Pembunuhan segala macam masalah darah itu akan didahulukan hisabnya. Ada pula di antara kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jumlahnya sangat besar. Dari total riwayat yang ada, ketika dikumpulkan semuanya sekitar 70 ribu dikalikan 70. Sama dengan 70 ribu dikalikan 70. Sama dengan berapa? Petanggal 90? Kurang, Pak. Hah? 4.900.000, Pak. 70.000 dikalikan 70. Bukan 7, 70. Sekitar 4.900.000 orang. Dari mulai awal sampai kiamat nanti, itu ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ciri-cirinya, mereka tidak pernah minta diruqyah. Mereka tidak pernah minta pengobatan dengan besi panas, namanya kai. Mereka tidak pernah punya anggapan sial, baik dengan burung, atau dengan hari, atau dengan yang lain. Tidak ada anggapan sial. Mereka orang yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagian hisab. Yang selesai hisab, maka masuk pada pembahasan berikutnya. Dimasukkan dalam surga barakallahu fikum. Kalau dia seorang mukmin, sama-sama mukmin, ini mukmin fakir, ini mukmin kaya. Yang duluan masuk surga mukmin yang fakir, yang miskin. Mukmin yang kaya diaudit kekayaannya. Ditunggu, dihisab satu persatu, tertahan dikarenakan harta bendanya. Barakallahu fikum. Enak miskin apa enak kaya? Iya. Enak mana? Tergantung kondisinya. Kepengin miskin jadi orang kaya sekarang. Tergantung kondisinya. Kalau miskin sabar, kalau kaya yang bersyukur. Nanti hisabnya lebih mudah. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwan. Nanti di sana ada peristiwa berikutnya namanya Nashrud Dawawin. Diedarkan, disebarkan yang namanya buku catatan amal. Namanya Shahifatul Amal. Akan dibagi-bagi. Yang mukmin akan menerima dengan tangan kanannya. Yang kafir dengan tangan kiri di balik punggungnya. Ada yang mengatakan tangan kiri sendiri, di balik punggung sendiri. Ada yang mengatakan tangan kiri di balik punggung. Ini yang lebih wajib insyaAllah. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sekali lagi semua dibedakan. Yang mukmin seperti ini, yang kafir seperti ini. Dari mulai di alam barzakh sudah berbeda. Yang mukmin bisa menjawab, yang kafir tidak bisa. Yang mukmin dapat nikmat kubur, yang kafir azab kubur. Ketika bangkit, yang kafir mengatakan ya wailana man ba'athana min marqadina. Yang mukmin membaca hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Beda-beda, ikhwan. Barakallahu fikum. Tadi juga sampai ada yang keluputan, saking buaya yang mau sampaikan ini. Ketika dibangkitkan nanti masing-masing akan dibangkitkan dengan orang yang dicintai. Akan dicintai. Yang mukminin, yang muslimin akan dibangkitkan dengan rombongan para anbiya wal mursalin. Yang kafirin dibangkitkan dengan rombongannya, dengan rombongan iblis dan para syaitan. Wah, kata. Itu sudah nampak berbeda. Ya, ketika hisab juga lain cara hisabnya. Ketika pembagian shahifatul amal juga beda. Mukmin dengan tangan kanan, yang kafir dengan tangan kiri di balik punggung. Yang mukmin akan berbahagia ketika mendapatkan buku amalnya, dia sangat berbahagia dan mengatakan ha umuqra'u kitabiyah, baca buku saya, baca buku saya. yang kafir semakin menderita. Semakin menderita. Itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Haqqah. Wallahul musta'an. Kemudian setelah itu ditimbanglah amal-amal mereka dengan mizan. Nanti ada yang namanya al-mizan, timbangan amal. Di yaumul qiyamah nanti. Pendapat mayoritas ulama kita yang namanya mizan jumlahnya cuma satu. Jumlahnya cuma satu. Yang ditimbang yang banyak. Al-mizan wahid, timbangan cuma satu yang ditimbang banyak. Timbangan ini memiliki dua kifah, dua anak timbangan. Ingat, mizan ini makhluknya Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki dua kifah, dua anak timbangan untuk menimbang amal baik, amal jelek. Barakallahu fikum. Ini mizan. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nanti ada amal baik yang lebih berat. Ada mukminin. Ada amal jelek yang lebih berat. Ini orang-orang kafirin. Faham ya? Ini mizan. Yang ditimbang banyak. Satu. Orangnya. Orangnya akan ditimbang. Dan itu tergantung kadar amalnya masing-masing. Disebutkan dalam hadis akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah. Orang yang begitu besar. Kabir samin. Besar, gendut, gemuk. Ketika ditimbang, tidak seberat sayap nyamuk. Tidak seberat sayap nyamuk. Disebutkan dalam hadis terkait dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul memberitakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil, tipis, sampai terombang-ambing oleh angin yang kencang itu. Betisnya beliau ini, kata Rasul, lebih berat ditimbangan di yaumul qiyamah daripada gunung Uhud. Gunung Uhud. Sehingga kembali kepada amalnya masing-masing. Yang penting yang pertama, yang ditimbang adalah orangnya. Yang kedua adalah buku catatan amalnya, namanya suhuf atau sahaif atau diwan. Ditimbang. Yang ketiga adalah amalannya. Allah Maha Kuasa menjadikan sebuah amalan yang benda abstrak menjadi konkret yang ditimbang. Ini semuanya diyakini barakallahu fikum. Yang ditimbang begitu banyak, yang timbangannya cuma satu. Ini semua kembali kepada amal-amal kita masing-masing. Yang berat amal timbangannya, amal kebaikannya, maka dalam kehidupan yang menyenangkan. Yang ringan lebih banyak dosanya, maka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditimbang. Barakallahu fikum. Tapi ketika ditimbang, selesai yang namanya timbangan, di sana nanti ada yang namanya haud, telaga. Namanya haud telaga. Nah, masing-masing nabi memiliki haudun telaga. Namun telaga yang paling banyak pendatangnya, yang paling luas, yang paling besar, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namanya haud. Telaga Rasul ada yang mengatakan namanya Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu anugerah yang begitu banyak untuk Rasul. Di antara anugerahnya adalah telaga. Baik. Kita membicarakan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telaga beliau ini ada pancuran langsung dari surga. Telaga Rasul ada pancurannya langsung dari surga. Baik, sifatnya telaganya Rasul itu panjangnya dan lebarnya sama, sejauh satu bulan perjalanan. Jauh ya. Jadi kalau antum misalkan, tidak usah bahas naik pesawat, ini zaman dahulu kala, anggaplah naik kuda. Berkuda selama sebulan penuh. Itu kira-kira menempuh berapa kilo ya? Ya berkilo-kilometer. sehingga sangat panjang dan sangat lebar telaganya Rasulullah SAW, sejauh sebulan perjalanan. Tayyip, bejananya sebanyak bintang-bintang di langit, warnanya putih, warnanya sangat putih, lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, aromanya lebih wangi daripada misik. Tanahnya itu dari za'faron, pinggiran-pinggiran telaganya emas berongga, tidak tergambar sama sekali sudah. Begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Yang masuk ke telaganya Rasul dan meminum airnya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke telaganya Rasul. Nabi kita Muhammad mengenali umatnya dengan apa? Dengan apa, Pak? Nabi Muhammad mengenali umatnya dengan ciri-ciri apa? Dengan ciri-ciri bekas wudu. Nah, ini wudunya akan bercahaya, wajahnya akan bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Dengan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya. Disuruh masuk. Masuk. Disebutkan dalam banyak riwayat, barakallahu fikum, nanti ada yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Allahu musta'an. Rasul mempersilakan, hei masuk. Ternyata dilarang. Dilarang masuk ke telaganya Rasulullah SAW. Dikatakan dari Nabi kita Muhammad, Ya Rabbi umati, wahai Rabbku itu umatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kematian kamu. Kamu tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah setelah kematian kamu. Ada yang diusir. Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah tidak bisa masuk apalagi meminumnya. Yang pertama ialah orang-orang yang murtad dari Islam, al-murtadun. Sebelumnya muslim, lalu dia murtad dan dia mati di atas kemurtadannya. Disebut dalam lafaz, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka Rasul mengatakan, suhkan liman ghayyara wa baddal. Wahai Rasul, engkau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah sepeninggal kamu. Maka Rasul mengatakan, jauh, minggir sana. Bagi orang-orang yang telah merubah-rubah dan mengganti-ganti. Ini dimanakan oleh para ulama, yang pertama orang yang murtad dari Islam, al-murtadun. Tapi yang kedua ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang mati dalam keadaan dia termasuk sebagai ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah merubah-rubah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua ini disepakati oleh para ulama. Ada yang ketiga masih diperbincangkan oleh para ulama, yaitu orang yang mati sebagai orang yang fasik, ahli maksiat, mati di atas dosa besarnya. Ini ada ulama yang mengatakan tidak bisa masuk telaganya Rasul. Wallahul musta'an. Ada penjelasan dari Ibnu Abdul Bar. Saya bacakan. Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah menyatakan, kullu man ahdatha fid dini fahuwa minal matrudin anil hawd. kal khawariji war rawafidi wasairi ashabil ahwa qala wa kadzalika dhalama al musrifuna fil jawr wa tamsul haqq al mu'linuna bil kaba'ir wa kullu ha'ula yukhafu 'alaihim ay yakunu mimman 'unu bihadzal khabar. Kata beliau, siapa saja yang membikin-bikin perkara baru pada agama ini, maka dia termasuk yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Seperti kaum Khawarij. Ini bukan dari saya loh ya. Ini ucapan Ibnu Abdul Bar, ulama besar pada masanya, betul masuk mazhab Malikiyah. Saya hanya membacakan saja, jangan dari saya ya. Beliau mengatakan seperti orang-orang Khawarij, kaum teroris, seperti orang-orang Syiah Rafidhah dan segenap ahli bid'ah. Mereka terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begitu pula orang-orang yang zalim, yang sangat kejam, yang sangat sadis, yang terang-terangan melakukan dosa besar. Semua mereka dikhawatirkan masuk pada pihak-pihak yang dimaksud pada riwayat ini. Yakni yang dikhawatirkan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahul musta'an. Sehingga hati-hati. Sehingga yang masuk ke telaganya Rasul selain yang murtad, selain yang ahlul bid'ah, orang yang beriman yang saleh kepada Allah azza wajalla, barakallahu fikum. Naam, al-muhim itu haud. Setelah itu barakallahu fikum akan dipancangkan yang namanya sirat. Sirat jembatan. Al-jisrul mansub ala jahannam. Sirat adalah sebuah jembatan yang dipancangkan di atas punggung neraka jahannam. Jadi jembatannya itu melewati jahannam. Ujungnya surganya Allah Azza wa Jalla. Namanya sirat. Disebutkan di dalam riwayat, ciri-cirinya adalah ada kumina sya'ar, lebih kecil daripada rambut. Wahadu mina saif, lebih tajam daripada pedang. Jembatannya itu lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Padanya ada galah-galah yang mengambili orang-orang yang lewat di atasnya. Semuanya akan melewati jembatan tadi. Semuanya umat, semua akan melewati jembatan tadi. Semua umat, semuanya. Yang pertama kali lewat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para anbiya wal mursalin di pinggir jembatan, semuanya berdoa, semuanya mendoakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dikarenakan kondisi yang begitu mencekam ketika itu. Disebutkan dalam riwayat, kaum mukminin dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lewat. Ada yang lewat secepat kilat yang menyambar, secepat kilat nyampe. Ada yang lewat seperti angin yang sangat kencang. Ada sebelumnya ada yang lewat sekejap mata nyampe. Ada yang seperti kilat langsung nyampe. Ada yang seperti angin yang sangat kencang nyampe. Ada yang seperti lewat seperti kuda yang gagah nyampe. Ada yang lewat seperti unta yang berjalan nyampe. Ada yang berlari nyampe. Ada yang berjalan nyampe. Ada yang merangkak nyampe. Ada yang terkena galah-galah tadi dari api neraka, maka dia pun gagal masuk, dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya tergantung kadar amalnya masing-masing di dunia ini. Barakallahu fikum. Sehingga yang masuk neraka, neraka urusannya. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. yang berhasil lewat ini nanti akan berada akan dilewatkan lagi melewati jembatan yang kedua. Namanya jembatan Qantarah. Qantaratun bainal jannati wan nar. Setelah selesai melewati Shirath, sukses. Sebelum masuk ke dalam surga, mereka melewati jembatan lagi. Namanya Qantaratul Qisas. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Melewati jembatan Qisas. Melewati jembatan Qisas. Disinilah akan dilakukan hukum Qisas berkaitan dengan sesama hamba. Keboliman-keboliman antar hamba, Qisasnya di sini. Barakallahu fikum, di sini. Semua akan dikisos. Semua keboliman akan dikisos. Ini kalau bahasa dibahasakan oleh sebagian mereka, mahkamah akhirat. Di sini. Sampai kambing-kambing yang punya tanduk, membolimi yang punya tanduk, dikisos. Semua akan dikisos di sini. Maka di sini ada yang sukses, ada yang bangkrut. Ada yang bangkrut disebut dalam hadis, seseorang yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala besar dari amal-amal yang ada, tapi dia di dunia memukul si fulan, mendzalimi si fulan, membunuh si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan. Banyak kezaliman-kezaliman dia. Di hari kiamat nanti dikisos. Dia akan mengganti kezalimannya dengan amal kebaikan dia. Diambil dari kebaikan dia untuk mengganti kezaliman yang ada. Amalnya habis, kezalimannya masih banyak. Maka diambil dosa. Dosa orang yang dia zalimi diambil, diberikan sama dia. Akhirnya dia pun kembali ditarik, disungkurkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya muflis, orang yang bangkrut kepada Rasul. Balik ke neraka lagi. Menyelesaikan dosa-dosa dia di neraka. Ada yang kedua yang sukses. Selesai melewati Shirath, masuk ke jembatan Qisas, aman. Tidak ada keboliman dan segala macam, atau sukses, tidak sampai dimasukkan dalam neraka. Mereka itulah nanti maju menuju ke dalam surga. Semua selesai, tinggal masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sampai sini berhenti dulu. Kita kembali kepada pembahasan yang lainnya. Di yaumul qiyamah nanti kaum muslimin rahimakumullah akan ada yang namanya syafaat. Akan ada yang namanya syafaat. Dibagi dua. Ada syafaat khusus untuk Rasul SAW. Ada syafaat yang umum untuk Rasul, para malaikat, para syuhada, orang-orang saleh, untuk Rasul dan nabi-nabi yang lainnya, para malaikat, para syuhada, dan anak-anak kecil yang mati ketika belum balik. Dan yang terakhir, syafaatnya Allah Azza wa Jalla. Saya mulai dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Untuk yang khusus bagi Nabi kita Muhammad, yang pertama syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar yang tadi di padang mahsyar. Yang tadi yang di awal tadi. Ini syafaat supaya Allah segera memutuskan perkara hamba-hambanya. Ini tidak ada yang mengingkari, semuanya sepakat ada. Yang kedua, yang juga untuk Rasul saja. Syafaatnya Rasul untuk pamannya Abu Talib. Akidah Rasulullah semuanya sepakat Abu Talib mati kafir. Nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat, namanya syafaatu takhfif. Syafaat diringankan azab. Yang mestinya dikerak neraka yang paling dalam, dinaikkan sampai di permukaan neraka, dikasih terompah dari neraka, mendidih yang namanya otak-otaknya itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Itu azab yang paling ringan dan sampai selama-lamanya. Khusus untuk Abu Talib saja. Dan itu namanya syafaat meringankan azab. Ini untuk Rasul saja. Yang ketiga yang untuk Rasul saja adalah syafaatnya Rasul untuk ahlul jannah tadi. supaya segera segera masuk. Difahami insyaallah ya. Yang tadi sudah menunggu ini selesai sirat, selesai jembatan Qisas, kan menuju surga ini tinggal masuk. Yang ini tidak bisa masuk sampai Rasul yang memberi syafaat untuk bisa masuk. Nanti akan disebutkan insyaallah yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kali membuka pintu surga diketuknya tok tok tok. Siapa? Muhammad. Ya, saya diperintah tidak boleh membukakan kecuali untuk kamu. Dibukakan sama para malaikat penjaga surga. Beliau pun masuk dan yang pertama kali masuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah beres tadi urusannya. Beliau masuk diikuti oleh para sahabat yang apa? Umat yang lainnya yang diberi syafaat Rasul di masuk surga. Langsung menempati tempat yang masing-masing barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ini syafaat khusus Nabi kita Muhammad. Syafaat untuk ahlul jannah supaya segera masuk surga. Adapun yang kedua umum yang berhak yang dikasih izin memberi syafaat Rasulullah SAW, para anbiya yang lainnya, dan juga para yang lainnya, para malaikat, para syuhada yang mati masih belum balik, dan yang terakhir syafaatnya Allah Azza wa Jalla. Untuk Rasul syafaatnya beliau disimpan khusus untuk umat Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Syafaatnya untuk ahli maksiat. Beliau mengatakan dalam sabdanya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku nanti untuk umatku yang masuk yang mati dalam keadaan memiliki dosa besar. Jadi untuk yang ahli maksiat. Yang mukmin-mukmin itu gampang dikasih syafaat surga selesai urusannya. Yang repot yang ini. Maka di antara rahmat Allah untuk umat Islam Nabi kita Muhammad menyimpan syafaatnya nanti di hari kiamat. Maksiat dari kalangan umat Muhammad SAW. Perinciannya, yang nanti dapat syafaat adalah satu. Seseorang yang diputuskan termasuk ahlun nar. Ya, pihak-pihak yang diputuskan sebagai ahlun nar dapat syafaat tidak jadi masuk neraka. Luar biasa. Dapat syafaat tidak jadi masuk neraka. Akhirnya apa? Masuk surga. Yang kedua ialah pihak-pihak yang sudah masuk neraka dikarenakan dosa-dosa yang ada pada mereka. Dibersihkan dulu dosa mereka di neraka tadi, dibersihkan dengan adab neraka. Yang sudah masuk ke dalam neraka dikasih syafaat supaya apa? Supaya dikeluarkan dari adab neraka, dimasukkan dalam surga. Ini yang dikatakan syafaatku untuk orang-orang yang ahli kabair, pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Luar biasa. Orang-orang kafir tidak dapat syafaat. Tidak ada manfaatnya syafaatnya siapapun. Sehingga akan banyak nanti pihak-pihak yang mendapatkan syafaat yang ada. Syafaatnya para anbiya wal mursalin, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para syuhada, syafaatnya anak-anak kita yang meninggal dunia ketika masih kecil. Barakallahu fikum. Sudah semuanya sudah ngasih syafaat, yang terakhir adalah syafaatnya Allah Rabbul Alamin. Allah akan mengeluarkan dari neraka pihak-pihak yang tidak memiliki iman kecuali hanya seberat biji debu. Imannya cuma sebab biji debu. Dikeluarkan lagi seseorang dari neraka yang imannya lebih ringan. Sekian kali lebih ringan dari debu. Disebabkan dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Allah Rabbul Alamin. Ada yang dimasukkan neraka tapi banyak yang mendapatkan syafaat. Ini khusus untuk yang bukan kafir, ahli maksiat dari kaum muslimin. Paham ya? Ahli maksiat, orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin. Kalaupun mereka nanti dimasukkan dalam neraka, tidak abadi. dapat syafaat dari Allah Azza wa Jal dan yang sebelum-sebelumnya tadi para keluarga. Faham siapa ya? Mereka yang sudah masuk ke dalam neraka disebut dengan Jahannamiyun. Tahu Jahannamiyun? Mantan-mantan Jahannam. Nah, dikeluarkan dari Jahannam, dimasukkan dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan, dibersihkan di sana, tumbuh, bagus, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga yang masuk surga bertahap. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga setelah selesai semuanya, kisos, beres semuanya. Terus bertahap masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sampai nanti disebutkan dalam hadis seseorang yang paling akhir masuk surga. Yang paling akhir masuk surga. Sudah semua. Dia dientaskan dari neraka, dibersihkan di sungai kehidupan, tumbuh, diminta masuk surga. Masuk surga. Itu panjang riwayat di dalam Sahih Muslim, ketika dia hendak masuk surga, dihayalkan oleh pada dia sudah penuh. Balik lagi, ya Rabbi, sudah penuh. Masuk surga. Kamu masuk surga. Di tempat kamu punya tempat surga. Masuk lagi ketika hendak masuk surga, dihayalkan sudah penuh. Sudah penuh ya Rabbi. Ha? Barakallahu fikum. Maka disebutkan dalam riwayat Allah mengatakan, "Apa kamu ridha? Engkau mendapatkan seperti kerajaan dunia?" Apa kamu ridha mendapatkan kerajaan sebagaimana dunia ini? Aku ridha ya Allah. Aku ridha ya Allah. Dia mengatakan untuk kamu 5 kali lipatnya. Aku ridha ya Allah. Untuk kamu 10 kali lipatnya. Aku ridha ya Allah. Untuk kamu 15 kali lipatnya. Aku ridha ya Allah. Itu yang paling ringan, yang paling sedikit kenikmatan surganya. Bayangkan 15 kali dunia untuk dia. Jenengan sekarang orang pati, dikasih kekuasaan, dikasih dunia sak pati saja. Weh, sudah berapa itu Pak? Semua rumah yang di pati, semua gedung yang di pati, semua yang ada di pati itu untuk antum semuanya. Wah, itu sudah menjadi apa namanya ini? Miliarder. Hartanya diaudit ribuan triliun. Sak pati. Saya akan bayangkan satu dunia yang ada ini dari ujung ke ujung untuk Anda semua. Ya, yeah. Apa gitu ini? Banyak. Ini yang paling rendah dikasih 5 kali lipatnya, 10 kali lipatnya, 15 kali lipatnya. Yang paling rendah. Nah, bagaimana yang paling tinggi dari ahlul jannah dengan kelimpahan surganya? Tak terbayang sama sekali. Al-muhim itu yang namanya syafaat. Paham ya? Sehingga pada akhirnya nanti semua kaum mukminin yang ahli maksiat, yang fasik-fasik terangkat semua dari neraka, dimasukkan semua dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang tersisa hanya ahlun nar di neraka abadal abidin. Mereka semuanya kekal abadi di neraka selama-lamanya. Adapun yang tadi ahli maksiat tidak abadi. Mereka di neraka dengan kadar amalnya masing-masing. Begitu bersih, maka mendapatkan surga. Sehingga ujungnya nanti barakallahu fikum adalah hanya dua tempat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tempat yang pertama sepihak dalam surganya Allah Azza wa Jal. Pihak yang lainnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini surga itu ada. Kita meyakini neraka itu ada. Surga, neraka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan sudah ada. Surga dipersiapkan yang bertakwa, yang beriman. Neraka diciptakan untuk orang yang kafir. Di yaumul qiyamah nanti hanya dua tempat. Imma jannah, imma nar. Sehingga punya proses dari peristiwa demi peristiwa tadi, ujungnya jannah dan nar. Dan semua itu sudah ditetapkan dalam lauhil mahfud. Dan semuanya menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla saja. Yang ahlul jannah sudah jelas siapa ahlul jannahnya. Yang ahlul nar, semua sudah jelas siapa ahlul narnya. dikarenakan kita tidak pernah tahu isinya lauhil mahfud, tidak pernah mengerti apa takdirnya kita, maka diminta untuk mengejarkan asbab, ikhtiar sekuat tenaga untuk meraih surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah azza wajalla, dengan iman, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan takwa kepada Allah, dengan menjauhi larangan-larangan agama, menjauhi kemaksiatan, penyimpangan, kufur, syirik dan yang lain-lainnya, dan berharap meraih husnul khatimah, dan berharap meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini proses. Ketika semua telah jelas, semua telah jelas, ahlun nar dalam neraka, ahlul jannah dalam surga, maka mereka dipanggil, ya ahlul jannah, wahai ahlul jannah. Mereka pun melihat melongo, khawatir dikeluarkan dari surganya. Ya ahlun nar, wahai ahlun nar. Mereka pun melongo, senang bahagia, berharap dikeluarkan dari neraka. Didatangkan yang namanya al-mautu, kematian. Yang namanya kematian, al-maut, didatangkan di sebuah tempat antara surga dan neraka, diwujudkan seperti kambing kibas. Fayuta bil mauti, yuta bil mauti kahai'ati kabshin amlah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, sahih riwayatnya. Didatangkan nanti yang namanya kematian seperti kambing kibas yang bertanduk, apa itu? Kambing kibas yang amlah. Amlah itu yang ada hitam sama putihnya, Fon. Maka dipanggil, ya ahlul jannah, ya ahlul nar. Mereka semuanya melihat. Ketika mereka semuanya melihat, ditanyakan, hal ta'rifuna hadza, apa kamu kenal siapa ini? Mereka mengatakan, na'am hadzal maut. Ya, kami ini adalah kematian. Itu adalah kematian. Mereka semua sebelumnya sudah pernah melihat dan merasakan yang namanya mati. Maka Rasul mengatakan, fayudbah. Kata Rasulullah SAW, maka kematian yang dirubah wujudnya seperti kambing kibas tadi, disembelih. Disembelih. Di sebuah tempat antara surga dan neraka, disaksikan oleh semua ahlu jannah dan ahlu nar. Disembelih. Maka kematian pun mati. Paham ya? Maka kematian pun akhirnya mati. Maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlal nar khuludun fala maut, wahai ahlu surga kekal abadi, enggak ada lagi kematian. Wahai ahlu nar kekal abadi, tidak ada lagi yang namanya kematian. Ini adalah berita-berita Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam yang wajib untuk kita imani, tidak boleh diingkari. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa merubah kematian menjadi benda yang konkret, dirubah seperti kambing kibas yang disembelih. Intinya tidak ada lagi kematian, semuanya adalah abadi selama-lamanya. Ahlul jannah semakin bahagia dengan kenikmatan surga, ahlul nar semakin sengsara dengan adab neraka. Khalas. Maka masing-masing mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Ahlul nar dengan adab neraka yang begitu mengerikan, ahlul jannah dengan nikmat surga yang begitu menyenangkan. Maka itulah akhir kehidupan yang ada. Kehidupan yang abadi selama-lamanya. Yang satu bahagia dalam surga kaum mukminin kaum muttaqin, yang lain dalam neraka sengsara selama-lamanya kaum kafirin. Kita memohon kepada Allah azza wajalla surganya dan berlindung kepada Allah dari nerakanya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Pembahasannya lebih lanjut tentang masalah bagaimana neraka, sifatnya neraka, azab neraka, sifatnya ahlun nar, panjang pembahasan. Surga, bagaimana surga, sifatnya surga, nikmatnya surga, kehidupan dalam surga, panjang pembahasannya. Intinya kita sudah finish di dua tempat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita semua, memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dikadakan waktu. Jadi saya press supaya enggak panjang-panjang. Banyak yang enggak saya bawakan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya atau keterangan para ulamanya untuk memperingkas waktu. Sudah sampai pada pembahasan surga dan neraka, kehidupan setelah mati yang abadi, negeri kita yang sesungguhnya, darul akhirah. Maka yang penting sekarang ini adalah barakallahu fikum, bagaimana kesempatan kita hidup di muka bumi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semuanya bergantung di sini. Makanya dunia dikatakan sebagai darul bala'i wal imtihan, negeri ujian. Di sini kita diuji termasuk mukmin atau kafir, yang muslim soleh atau fasik. Kesempatan cuma sekali. Batas akhirnya kematian ke masing-masing. Batas akhir secara total bangkitnya kiamat. Kita nggak tahu kapan kita mati. Mungkin cepat, mungkin terlambat. Maka jangan sampai menyia-nyiakan hidup. Jangan sampai menyia-nyiakan hidup. Kita hidup di muka bumi ini dikasih tugas mulia beribadah kepada Allah, dengan ibadah antara kita dengan Allah, ibadah kita dengan sama hamba, hablum minallah, hablum minannas, dengan sedemikian ibadah yang ada untuk meraih surganya Allah Azza Wajalla. Target kita adalah iman, amal saleh, istiqamah di atasnya. Target yang kedua adalah husnul khatimah. Target yang berikutnya adalah na'imul qabr, nikmat kubur, dengan bisa menjabat tangan korwan akhir, dan ujungnya nanti dikasih kemudahan-kemudahan menjalani proses di hari kiamat nanti dan meraih surganya Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, kembali pada kita masing-masing, kembali kepada kita masing-masing. Kuncinya ibadah kepada Allah dengan ilmu, pelajari ilmu, amalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tinggalkan semua dosa, semua kemaksiatan, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, mohon keistiqomahan, mohon keteguhan, mohon husnul khatimah, dan mohon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti saya utarakan, walhamdulillahi rabbil alamin. Neraka nanti, surga nanti, rincian-rinciannya. Semoga ada kesempatan berikutnya. Gitu ya. Bagaimana pernak-pernik